بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد، معاشر المسلمين، para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan yang begitu besar kembali bertemu di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita coba melanjutkan pembacaan kitab yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Doktur Umar Sulaiman Al-Ashqar yang berjudul Al-Aqidatu Fi Dawil Kitabi Was Sunnah. Dan di pertemuan yang lalu telah kita baca penjelasan beliau di poin yang ketiga terkait dengan muqaddimah pembahasan akidah. Beliau berkata, Al-aqidatu yaqinun la taqbalu asyak. Akidah itu sesuatu yang sifatnya yakin dan tidak menerima adanya keraguan. Jadi kalau kita meyakini sesuatu tanpa ada keraguan, itu disebut dengan akidah. Sebaliknya, kalau kita mengaku yakin tetapi masih ada keraguan di dalam hati kita, maka sebenarnya kita belum berakidah. Beliau berkata, wa hatta tusbiha hadhihi al-usul aqidatan la budda an nusaddiqa biha tasdiqan jaziman. Dan agar perkara ini, yaitu perkara usul, menjadi perkara akidah, maka kita harus membenarkannya dengan pembenaran yang pasti, yaitu tasdiqan jaziman, la raiba fihi, yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Fa in kana fiha raibun aw syakkun kanat zannan la aqidatan. Dan kalau seandainya di dalamnya ada keraguan, ya raib ataupun syak, maka itu tidak disebut dengan akidah, tetapi disebut dengan zon, yang berarti prasangka. Kalau masih ada keraguan tidak disebut akidah, tetapi disebut prasangka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Orang mukmin itu hanyalah mereka yang beriman kepada Allah lalu beriman kepada Rasul kemudian mereka tidak ragu. Yang ingin kita garis bawahi adalah hilangnya keraguan. Seseorang disifati oleh Allah dengan sifat iman ketika dia beriman kepada Allah, dia pun beriman kepada Rasul, thumma lam yartabu, dan dia tidak ragu. Artinya dia yakin dengan keimanannya kepada Allah dan keimanannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun di dalam ayat yang lain Allah berfirman, dzalikal kitabu la raiba fihi. Itulah Al-Qur'an, kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Poin yang keempat, ma'asyiral muslimin, al-matlabur rabi'. Poin yang keempat, al-mu'taqadat ghaibun ghairu manzurin. Perkara yang terkait dengan i'tiqad, kata beliau, terkait dengan keyakinan adalah perkara-perkara yang sifatnya ghaibi, yaitu perkara-perkara gaib dalam bahasa kita. Ya, bukan perkara-perkara yang manzur, yang dapat dilihat oleh mata kita. Ya, tetapi dia sesuatu yang sifatnya ghaibi. Wa yulahaz anna al-masail allati yajib i'tiqaduha umura ghaibiyah. Dan kalau lihat, kita perhatikan perkara-perkara yang wajib untuk kita yakini adalah perkara-perkara yang gaib. Jadi kalau kita lihat isi dari pembahasan akidah, semuanya adalah perkara-perkara yang gaib. Laisat musyahadah manzurah, dan bukan perkara yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Wahiyallati anahallahu biqawlihi indama madahal mu'minin. Dan itulah maksud dari firman Allah ketika Allah memuji orang-orang mukmin, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka itu orang mukmin, dan sebelumnya mereka itu orang muttaqin adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman, yang percaya, yang yakin terhadap perkara-perkara yang gaib. Fallahu ghaibun. Allah itu ghaib. Wa kadzalikal malaikatu wal yaumul akhir. Begitupun para malaikat dan hari akhir. Ammal kutubu war rusul. Adapun kitab-kitab dan para rasul. Faqat yatabadaru annaha tushahad wa tunzar. Terkadang terlintas di pikiran kita bahwa rasul itu terlihat, kitab-kitab itu terlihat. Walakinnal murada huwal imanu binisbatiha ilallah. Tetapi yang dimaksud dengan keimanan kepada rasul, keimanan kepada kitab-kitab adalah mempercayai penisbatan kitab-kitab tersebut kepada Allah dan mempercayai penisbatan rasul-rasul tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, rasulnya terlihat oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Betul, kitabnya terlihat, sampai detik ini masih terlihat kitabnya. Berarti dia bukan perkara gaib. Kalau kita lihat dari sisi itu, dia tidak gaib. Tetapi dari sisi keyakinan yang ada di dalam hati kita bahwa rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu, menyampaikan kebenaran, dari sisi itu gaib. Begitupun Alkitab, Al-Qur'an. Dari sisi sesuatu yang kita lihat, kita katakan dia tidak gaib. Tetapi dari sisi keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kalamnya, kalamullah, firman Allah kepada Nabi Muhammad, maka ini adalah perkara yang gaib. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, sekali lagi pembahasan akidah sifatnya pembahasan yang gaib. Kemudian beliau berkata, poin yang kelima, al-aqidatus sahihah wal-aqidatul fasidah. Jadi ternyata yang punya akidah itu bukan hanya umat Islam. Jadi semua ajaran yang menamakan dirinya agama itu memiliki akidah, memiliki keyakinan. Al-aqidatu laisat mukhtassah bil Islam. Akidah itu tidak khusus hanya untuk orang Islam. Bal kullu diyanatin aw madhhabin la budda li ashabihi min aqidatin. Ya, tetapi setiap mazhab, setiap agama ya pastilah memiliki keyakinan, ya, yang dengannya mereka mengikat para pengikutnya. وَهَذَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْأَفْرَادِ كَمَا يَنْطَبِقُ عَلَى الْجَمَعَةِ. Ini berlaku baik yang sifatnya perorangan ataupun jamaah. وَالْأَقَائِدُ مُنْذُ بَدْعِ الْخَلِيقَةِ وَإِلَى الْيَوْمِ وَإِلَى أَنْ يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا قِسْمًا. Jadi yang namanya akidah sejak dahulu sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat selalu saja terbagi menjadi dua. Yang pertama, al-aqidatus sahihah, akidah yang benar. Apa definisi akidah yang benar? Tilkal aqaidul lati ja'at bihar rusul, yaitu akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, ini akidah yang benar. Wahia aqidatun wahidah, dan akidah yang dibawa oleh nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, rasul pertama sampai rasul yang terakhir, akidah wahidah, adalah akidah yang satu, tidak ada perbedaan sama sekali. Li'annaha munazzalatun minal alimil khabir, karena akidah ini turun dari yang maha berilmu dan maha mengetahui. Wala yutasawwar an takhtalifa min rasulin ila rasulin wa min zamanin ila zamanin, dan kita tidak bisa membayangkan akidah itu berbeda-beda dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, jenis yang kedua adalah al-aqidah al-fasidah atau al-aqaid al-fasidah. Apa kata beliau? Dikatakan oleh beliau bahwasanya ala kathratiha wa ta'addudiha, banyak sekali jumlahnya, ya, banyak sekali bilangannya. Wa fasaduha nasyi'un min kauniha nitaju afkaril bashar, pokok dari penyimpangan akidah itu karena dia bukan bersumber dari wahyu, tetapi bersumber dari apa? Produk akal. Jadi akal manusia memikirkan sesuatu lalu dijadikan akidah oleh para pengikutnya. Jadi produk akal, produk merenungkan, produk memikirkan. Kalau kita tidak, kita meyakini akidah kita adalah akidah allati ja'at bihir rusul, akidah yang dengannya para rasul itu datang menjelaskan apa-apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata, "Ainal aqidatus sahihatul yaum?" Ah, ini pertanyaan penting sekali. "Ainal aqidatus sahihatul yaum?" Di mana kita bisa mendapatkan akidah yang benar pada hari ini? Beliau berkata, "Al aqidatus sahihah al yauma la tujadu illa fil Islam." Akidah yang sahih, akidah yang benar pada hari ini tidak ditemukan kecuali di dalam akidah Islam saja. Jadi akidah yang benar yang mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, hanya satu. Apa itu? Akidah al-Islamiyah atau la tujadu illa fil Islam. Itu tidak akan kita temukan kecuali di dalam akidah Islam. Li'annahu ad-dinul mahfuzul ladzi takaffalallahu bihifzih. Karena dia adalah agama yang terjaga. Dan Allah sendiri yang menjamin akan menjaga agama ini. Terkait dengan hal itu, ma'asyiral muslimin, dalam surat Al-Hijr ayat yang ketujuh Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaga Al-Quran. Jadi Allah yang menjamin bahwa agama ini akan senantiasa terjaga dengan terjaganya sumber yang paling utama, yaitu Al-Quran. itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang ditambah. Tidak ada yang dikurangi, bahkan walaupun hanya satu huruf. Ya, dia tetap sebagaimana Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, wal aqaidu fi ghairi al-islam wa in kana fi ba'daha natfun min al-haq. Adapun akidah-akidah selain Islam, walaupun di dalamnya ada bagian-bagian kebenaran, fa innaha la tumathilu al-haqqa wa la tujallihi. Akidah selain Islam tidak bisa kita jadikan menjadi gambaran daripada akidah yang benar. Tetapi akidah yang benar itu adalah apa? Akidah Islam. Faman arada an ya'rifa al-aqidata as-salimah fa innahu lan yajidaha fil yahudiyah. Barang siapa yang ingin mempelajari akidah yang lurus, dia tidak akan menemukannya dalam keyakinan Yahudi atau Nasara atau wala fi kalamil falasifah. Tidak juga akan didapatkan dari ucapan-ucapan para filsuf. Tidak ada. Ya, akidah yang benar hanyalah akidah yang bersumber dari Al-Quran dan bersumber dari Al-Ahadith As-Sahihah Anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis yang sahih yang berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa innama yajiduha fil islami fi asliyah fi aslihi. Dan mereka akan mendapatkan di dalam Islam di dalam dua pokoknya, yaitu al-kitabu was-sunnah, nadiyah, tariyah, safiyah, musyriqah. Di dalamnya ada kemurnian. Dalam Al-Quran dan Sunnah ada kemurnian, ada keaslian, ada cahaya yang terang. Dan ini yang menjamin apa? Menjamin kebenaran akidah Islam. Karena dia dibangun di atas Al-Quran yang merupakan kalamullah. Dan dibangun di atas As-Sunnah yang merupakan sebaik-baik petunjuk. Ya, yaitu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taqna'ul aqlu bil hujjati wal burhan. Yang mana sampai detik ini Al-Quran bisa memberikan apa? Kepuasan terhadap akal. Susah, tidak ada bahkan. Kita tidak mendapatkan sesuatu yang bertentangan dengan akal di dalam Al-Quran. Tidak ada. Karena akal ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang bersumber dari sumber yang sama, dia akan selaras. Tidak akan bertentangan. Makanya dikatakan, an-naqlus sahih la yata'arad ma'a al-aql as-salim. Atau al-aqlus salim, akal yang lurus, yang tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tidak akan pernah bertentangan dengan dalil-dalil yang syar'i. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. Dan begitulah kami wahyukan kepada kalian ruh. Jadi Al-Quran itu adalah ruh. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Dan sebelumnya engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan itu cahaya yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi, kalau kita bertanya di mana kita mendapatkan akidah yang benar, jawabannya ada di dalam akidah Islamiyah. Itulah satu akidah yang murni, satu akidah yang bersih yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang keenam berjudul Ahammiyatul Aqidah Islamiyah wa darura wa daruratiha. Ya. Urgensi pentingnya akidah Islamiyah. Mari kita lihat. Al-aqidatul Islamiyah. Akidah Islam itu daruriyatun lil insan, adalah perkara yang darurat, perkara yang sangat-sangat dibutuhkan oleh manusia. Daruratul ma'i wal hawa, sebagaimana kita tidak bisa lepas dari yang namanya air dan udara. Masya Allah. Jadi perumpamaan akidah, kata beliau, adalah sebagaimana kebutuhan kita kepada air dan udara. Idh huwa biduni hadhil aqidah dha'i'un ta'ihun. Karena manusia tanpa akidah yang benar, mereka akan menjadi orang-orang yang bingung, orang-orang yang hilang, tidak tahu arah. Yafqadu dzatihi wa wujudihi, dia akan kehilangan eksistensinya, keberadaannya. Al-aqidatul islamiyah wahdaha hiya allati tujibu ala tasaulati allati syugilat. Dan akidah Islam adalah satu-satunya akidah yang bisa menjawab semua pertanyaan yang menyibukkan manusia pada hari ini. Wala tazalu tashghalul fikral insani, dan tetap saja membuat sibuk akal manusia, bahkan menjadikan mereka bingung. Di antara pertanyaan itu, min aina ji'ta, dari mana kamu datang? Kamu ini dari mana sumbernya? Ya. Wa min aina ja'a hadzal kaun? Bagaimana cerita terbentuknya alam semesta ini? Manil mujid? Siapa yang menciptakan alam semesta? Wa ma sifatuhu? Apa saja sifat-sifatnya? Wa ma asma'uhu? Apa saja nama-namanya? Walimadza aujadana wa aujadal kaun? Ini pertanyaan-pertanyaan. Kenapa dia menciptakan kita dan menciptakan alam semesta? Itu jawabannya ada semua dalam Islam. Wa ma dauruna fi hadzal kaun? Dan apa tugas kita di atas alam semesta ini? Apa tugasnya? Wa ma alaqatuna bil khaliqil ladzi khalaqana? Dan bagaimana kita berbicara tentang hubungan kita dengan yang menciptakan? Itu jawabannya ada dalam Islam. Wa hal hunaka awalim ghairu manzurati wara'a hadzal 'alam al-mashhud? Apakah ada alam lain yang tidak terlihat, yang tidak bisa disaksikan selain alam yang nyata yang hari ini kita tinggal di atasnya? Wa hal hunaka makhluqat aqilatun mufakkirah ghairu hadzal insan? Apakah ada makhluk yang lain yang berakal, yang berpikir selain daripada manusia? Wa hal ba'da hadhihi al-hayati min hayatin ukhra nasiru ilaiha? Apakah selepas kehidupan dunia ini masih ada kehidupan yang lain yang kita sebenarnya sedang berjalan ke sana? Wa kaifa takunu tilkal hayatu in kanal jawabu bil ijab? Kalau jawabannya adalah ya, bahwa setelah kehidupan di dunia ada kehidupan yang lain, bagaimana bentuk kehidupannya? Masya Allah. Jadi semua pertanyaan yang terkadang muncul dan menyibukkan manusia, semuanya telah dijawab dengan sempurna di dalam akidah Islam. Karena dia hanyalah satu-satunya akidah yang benar. La tujadu aqidatan siwal aqidatil islamiyah. Tidak ada akidah yang lurus kecuali akidah islamiyah. tujibu ala hadhil as'ilah ijabatan shadiqah muqni'ah. Hanya akidah Islam yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, jawaban yang benar dan meyakinkan. Wa kullu man la ya'rif hadhil aqidah aw lam yaqtaniqha fa innaha lahu lan yakhtalib an hali dhalika syair al-ba'is. Dan siapa yang tidak mau berpegang teguh dengan agama Islam, dengan akidah Islam, maka dia kondisinya adalah seperti kondisi orang yang bingung. Ada syair yang beliau sampaikan di sini, syair orang yang bingung. Jitu la a'lam min ain. Aku datang tidak tahu berasal dari mana. Walakinni atait. Tapi aku datang. Masya Allah. Jitu, aku datang. La a'lamu min ain. Aku tidak tahu aku ini dari mana. Walakinni ataitu. Tetapi aku datang. Walakad absarat qadami tariqan famasyaitu. Kakiku ini telah melihat jalan. Dan aku pun berjalan. وَسَأَبْقَ سَائِرًا إِنْ شِئْتُ هَذَا أَمْ أَبَيْتْ. Dan aku akan terus berjalan. Apakah aku berkehendak atau tidak? كَيْفَ جِئْتُ. Bagaimana aku bisa datang ke tempat ini? كَيْفَ أَبْصَرَتْ تَرِيقِ. أَبْصَرْتُ تَرِيقِ. Bagaimana aku bisa melihat jalan hidupku? أَجَدِيدٌ أَمْ قَدِيبٌ أَنَا فِي هَذَا الْوُجُودِ. Apakah aku ini baru atau terdahulu di atas bumi ini? Hal ana hurrun taliqun am asirun fi quyud? Apakah aku ini merdeka, bebas, ataukah aku ini adalah terpenjara seperti tawanan? Hal ana qaidun nafsi fi hayati am maqud? Apakah aku pemimpin bagi diriku ataukah aku dipimpin? Atamanni annani adri walakinni lastu adri. Masya Allah. Aku berharap seandainya aku tahu, tetapi aku tidak tahu. Dan syairnya panjang. Ya, syairnya lastu adri, aku tidak tahu. Dan yang bisa menjawab kebingungan manusia tentang kenapa mereka hadir di muka bumi ini, dari mana, untuk melakukan apa, siapa yang menciptakan alam semesta ini, bagaimana dia diciptakan? Bagaimana kita berhubungan ya antara diri kita dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala? Itu semua dijelaskan dengan sempurna di dalam Islam, di dalam akidah yang lurus, akidah Islam, akidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin. Kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852 3240 6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat, live Niaga TV dan Robani TV. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini, kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm. Dan ringan akan memudahkan Anda

Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang pertama kita masih membaca kitab Muqaddimah dari pembahasan kitab Al-Aqidatu fi Dhawi'il Kitabi was Sunnah yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar rahimahullahu taala. Di kesempatan yang kedua ini ma'asyiral muslimin, sebagaimana biasa kita memberikan kesempatan kepada para pemirsa Niaga TV di rumah yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar pembahasan kita hari ini, Muqaddimah Ilmu Akidah, bisa menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan pesan singkat ataupun layanan telepon interaktif di dua nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada beberapa pertanyaan yang telah datang dari pesan singkat. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengikuti majelis ta'lim. Ustaz tersebut mengatakan, siapa-siapa di antara kita yang tidak bisa menghafal iktikaf 50,41 untuk iktikad, ya, i'tiqad itu ya i'tiqad 40, 41 untuk sifat Allah, 9 untuk Nabi Muhammad. Seandainya orang-orang tersebut tidak bisa menghafal i'tiqad tersebut, maka belum dikatakan hamba Allah dan orang-orang tersebut tidak diterima amal-amalnya oleh Allah. Masya Allah. Tentunya ini satu hal yang Masya Allah menyimpang dari apa namanya, dari keyakinan Islam. Tidak ada syarat yang begitu. Seseorang yang bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu dia melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntunan syariat, dia sempurnakan rukun-rukunnya, dia sempurnakan syarat-syaratnya, dia kerjakan wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, maka sholatnya sah. Tidak disyaratkan harus hafal dulu 50 akaid, 41 kaitannya dengan Allah, 9 kaitannya dengan Nabi. Tidak ada syarat begitu. Jangankan yang 50 tersebut, yang 99 yang jelas-jelas nama Allah tidak pernah dijadikan syarat sebagai sahnya sholat. Jangankan yang 50 Al-Quran yang isinya 114 surat tidak pernah dijadikan syarat agar sholat kita sah. Tetapi Allah berfirman, faqra'u ma tayassara min, bacalah dari apa-apa yang mudah di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada syarat misalnya hafal Quran dulu baru sah sholatnya. Ini tidak ada yang seperti itu. Ya, kita ibadah ketika kita Islam, kita syahadat, lalu kita ibadah, ibadahnya sesuai dengan rukun-rukun, syarat-syarat ya diterima. Ini berlebih-lebihan kalau mengatakan harus. Dan kita juga bertanya, akidah yang 50 itu apakah memang akidah yang berasal dari Quran Sunnah atau bagaimana? Kita tidak tahu. Ya, artinya harus dijelaskan bagaimana itu bentuk akidah yang dimaksud. Ya. Allah alam bisawab. Jadi bukan syaratnya Bapak dan Ibu sekalian. Syarat beribadah itu dua, ikhlas dan ittiba. Ikhlas artinya melakukannya karena Allah, ittiba mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya firman Allah surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha." Dan barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia beramal saleh, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dikatakan perbaiki akidah, apa saja yang contohnya? Mohon penjelasannya. Terus apakah tuntunan puasa di bulan Rajab? Baik. Kalau dikatakan mari kita perbaiki akidah kita, tentunya mencakup 6 poin. Akidah kita tentang Allah, tentang Allah itu, tentang zatnya bahwa dia esa, mentauhidkan Allah di dalam perbuatannya, hanya dia yang mencipta, hanya dia yang merajai, hanya dia yang mengatur. Konsekuensi dari Allah yang mencipta, kita tidak boleh percaya ada yang mencipta selain Allah. Ada kisah misalnya sang kuryang menciptakan gunung Tangkuban Parahu, misalnya kan begitu. Ini bertentangan dengan akidah. Atau Allah yang maha merajai, maka kita tidak boleh yakin pantai selatan itu dikuasai oleh selain Allah. Baik itu Nyi Roro Kidul atau Nyi Blorong atau apa namanya, tidak. Yang menguasai hanyalah Allah. Ini namanya memperbaiki akidah. Begitupun kita meyakini Allah yang maha mengatur, yang mengatur hujan hanya Allah, berarti kita perbaiki akidah kita, jangan sekali-kali kita memohon pertolongan kepada pawang hujan, kan begitu. Allah maha mengatur, mengatur rizki kita Allah, maka jangan datang ke dukun untuk meminta penglaris, jimat, dan lain sebagainya. Yang mengatur kesembuhan Allah, maka kita tidak datang ke dukun untuk berobat, memohon kesembuhan. Ini poin-poinnya. Lalu beriman kepada malaikat, bagaimana yang benar itu kepada kitab, kepada rasul, ya, kepada hari kiamat, kepada qada. Ini panjang sekali. Intinya apa? Istiqomahlah di dalam menuntut ilmu. Ya, karena cara memperbaiki akidah yang benar adalah dengan mempelajarinya. Dengan duduk di majelis ilmu, mendengarkan penjelasan para ulama, ya, ahlus sunnah wal jamaah. Adapun masalah puasa Rajab, ini sudah kita bacakan kemarin, perkataan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, perkataan Al-Imam Ibnu Taimiyah Rahimahullah, Ibnu Al-Qayyim, dan lain sebagainya, bahwasanya para ulama mengatakan tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan secara khusus keutamaan puasa di bulan Rajab. Yang ada adalah keutamaan puasa bulan haram, dan itu bukan hanya bulan Rajab, tapi bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah alam bisawab. Ada penelpon Abu Ahmad di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abu Ahmad. Ini Ustaz, ini masalah kita bersujud Ustaz doa. Kan yeah. Di ada riwayat ada yang membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ada juga yang Subhana Allahumma Rabbiyal Astaghfiru. Astagfirullah itu Ustaz. Iya. Itu lebih afdal yang mana Ustaz? Baik, itu saja. Yang kedua Ustaz, dalam kita keluar rumah kita disarankan kita untuk bertawakal kepada Allah Ustaz. Betul. Kita keluar di rumah itu kita membaca Bismika, tawakal itu Allah Ustaz. Yeah. Dan di situ juga ada bacaan yaitu Allahumma ini a'udzuka an abil al-udzal istad. Iya. Dan seterusnya. Apakah doa itu dibaca pas kita melangkahkan dari depan pintu, apa bisa juga waktu dalam perjalanan gitu, di tengah perjalanan itu Ustaz? Baik, itu saja Pak. Apalagi dengan berbarengan kita mau pergi ke masjid. Ustaz, di situ kan ada juga doa Bismillahirrahmanirrahim itu Ustaz. Baik, apakah itu bisa jika dibaca di dalam perjalanan Ustaz? Baik, Bapak. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Abu Ahmad di Jambi ya. Masya Allah, saya tidak konsentrasi. Saya ingat pertanyaan yang kedua ya. Di pertanyaan kedua dikatakan, kapan kita membaca Bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wa la quwata illa billah. Kapan? Ya tentunya ketika kita keluar rumah. Ya, ketika kita keluar rumah. Tadi pertanyaan pertama doa sujud, ya doa baik, doa sujud betul ya. Jadi doa sujud kata Pak Ahmad ada dua. Yang pertama itu adalah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, dan yang kedua Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Itu doanya. Mana yang lebih sahih? Wallahu a'lam bishawab. Dua-duanya pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Terkadang beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, dan disebutkan di akhir ayatnya, di akhir hayatnya beliau, setelah turun firman Allah, Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka semenjak itu beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Dan kedua-duanya pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak masalah kita membaca yang pertama ataupun yang kedua. Allah alam bisawab. Adapun masalah kita keluar rumah, tentunya kapan kita berdoa? Ketika kita keluar rumah. Ya. Ketika kita keluar rumah. Kalau kita berdoanya ketika kita sudah di kendaraan, itu doanya lain lagi. Ya, misalnya doanya adalah bismillahi majreha wa mursaha, atau doa yang lain misalnya apa? Ada doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya doa bismillahi tawakkaltu itu adalah doa ketika kita keluar dari rumah. Ketika masuk masjid ada lagi doanya bismillahi allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, dan doa-doa yang lain tentunya masing-masing kita baca sesuai dengan tempatnya yang ditentukan oleh syariat. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana perihal suami yang susah untuk sholat, terutama sholat subuh? Terkadang sholat pun dengan dibangunkan itu pun sangatlah susah untuk dibangunkan. Sudah sering ana mengajak dengan dibangunkan, tapi juga kadang tidak bangun. Apakah istri ikut menanggung dosa, Ustaz, apabila sudah tidak diingatkan lagi karena sudah merasa lelah, tidak diperdulikan? Allah alam bisawab, tidak boleh seperti itu, ma'asyiral muslimin ya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berwasiat di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kita tidak boleh putus asa, apalagi sebenarnya suami mau sholat, hanya saja sulit dia mengerjakannya karena mungkin imannya yang lemah atau ilmu apa, jauhnya dia dari ilmu agama dan lain sebagainya. Maka hendaknya ibu tetap bersabar membangunkan suami, mengingatkan dia, dan itu menjadi tambahan pahala untuk ibu. Dan tidak ada istilah kita putus asa, kita sudah malas karena tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Tetap kita apa, berusaha mengingatkan keluarga kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluarga kalian untuk melaksanakan salat dan bersabarlah di dalam melaksanakan salat. Jadi secara khusus Allah memerintahkan kita, mewasiatkan keluarga kita untuk rajin salat dan agar sabar, ya, agar sabar dalam melaksanakan salat. Dan hendaknya ibu dalam waktu-waktu yang dimana suami merasa tenang, merasa nyaman, coba ibu berbicara dari hati ke hati tentang pentingnya salat, tentang bahaya meninggalkan salat, atau ibu ajak ke majelis ilmu, ibu ajak dia menonton TV-TV dakwah atau mendengarkan radio-radio dakwah dan lain sebagainya, dan didoakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan yang masuk. Suami ana memanjangkan dua jari kukunya, sudah sering ana suruh potong, tapi dia beralasan udah membuang kotoran di hidung. Sudah ana katakan tidak boleh dulu, selalu dengan alasan yang sama, dan itu tidak masalah dengan alasan yang tepat katanya. Apakah ini juga iya hukum masalahnya dipotong ya? Kuku itu dalam riwayat pernah kita baca di dalam adab-adab sholat Jumat, itu dipotong satu pekan sekali, tepatnya hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat disunahkan kita memotong kuku dan membersihkan bulu-bulu yang ada di tubuh kita. Ya, makanya diperintahkan, kita ingatkan bahwa itu adalah tempat yang kotor, tempat yang disukai oleh syaitan, tidak sesuai dengan adab Islam, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Kita ini mengaku cinta sama Rasul, maka kita pun harus mengikuti apa petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan yang masuk dari telepon. Assalamualaikum. Ya. Maka tidak harus mengikuti apa petunjuk. Baik. Ada pertanyaan yang masuk dari telepon. Assalamualaikum. Ya. Baik. Dimatikan dulu televisinya Bapak. Setelah selesai bertanya baru dinyalakan lagi. Ya. Baik. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Saya Pak Sino dari Solo. Masya Allah. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tolong fokus. Ya. Fokus pertanyaan langsung, Ustaz. Iya. Kami sering melakukan sewirit subuh sampai terbit matahari. Baik. Habis terbit matahari, langsung kami sholat curug atau sholat isra sampai waktu duha. Lalu setelah itu kami melaksanakan sholat duha lagi kira-kira jam 10:30 sampai jam 11. Nah, saya ingin tanyakan perbatasan waktu duha itu sampai pukul berapa? Saya dengarkan sampai seperempat jam sebelum waktu duhur masih bisa melaksanakan sholat duha. Jadi pengalaman kami adalah sholat curug nanti terakhir waktu sholat duha. Saya kira itu yang kedua mengenai akikah, Ustaz. Baik. Akikah itu anaknya sudah meninggal tapi belum sempat diakikahi. Bagaimana? Saya kira gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan niaga tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Bastian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bapak di Solo. Pertanyaan yang pertama kaitannya dengan waktu sholat syuruq dan waktu sholat duha. Ya tentunya di kita alhamdulillah sekarang masjid-masjid itu kebanyakan sudah memiliki jam digital yang menunjukkan masuk atau belumnya waktu syuruq. Biasanya kalau waktu syuruqnya datang itu jamnya berbunyi ya. Sekarang itu syuruq sekitar kalau saya tidak salah 5.50 atau 5 jam 5.55 kalau saya tidak salah itu adalah waktu syuruq. Maka kita sekarang tidak perlu bingung-bingung lagi karena sudah ada jadwal salat, begitupun ada jam digital, maka kita tinggal mengikuti apa yang ada hari ini dan ketika waktunya sudah masuk, maka kita sudah boleh melaksanakan sholat syuruq atau sholat isyraq. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di masjid sampai datangnya waktu isyraq, lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna, sempurna, dan sempurna. Dan hari ini salat isyraq ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin, banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, maka bersyukurlah Bapak yang masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat tersebut. Lalu apa hukumnya terkait dengan tangga waktu ya, mohon maaf, waktu salat duha. Sebagaimana Bapak katakan, waktu salat duha itu memanjang. Dalam hadis dikatakan waktu yang paling afdol untuk melaksanakan salat duha adalah ketika panasnya sudah mulai terik, di mana anak-anak unta mulai berdiri kepanasan setelah sebelumnya mereka duduk. Jadi mulai panas pasirnya. Itu dijelaskan oleh para ulama sekitar jam 11:30-12 atau yang tadi Bapak katakan 15 menit sebelum azan. Karena beberapa menit sebelum azan itu ada waktu yang namanya waktu istiwa, di mana matahari tepat di atas kepala kita. Di waktu itu Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang kita untuk melaksanakan ibadah salat. Karena ada 5 waktu di mana kita dilarang salat. Setelah subuh, ketika matahari akan terbit, ketika matahari tepat di atas kepala kita, setelah asar, dan ketika matahari akan tenggelam, itu 5 waktu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melaksanakan ibadah salat kecuali salat-salat yang memiliki sebab menurut pendapat yang paling kuat itu diperbolehkan dan itu pendapat Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya as-shalawat zawatu al-asbab, salat-salat yang memiliki sebab diperbolehkan dilakukan di waktu yang makruh. Contohnya adalah salat tahiyatul masjid atau salat ba'dal wudu, salat jenazah dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang kedua terkait dengan permasalahan akikah. Ya, para ulama telah bahas apa hukumnya seorang anak yang meninggal di waktu masih bayi, misalnya baru 3 hari, 4 hari meninggal, apakah perlu diakikah? Ibnu Hajar menjelaskan, Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya para ulama terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan tetap disunnahkan, dan itu pendapat yang paling kuat, dan sebagian ulama mengatakan tidak lagi disunnahkan. Dan saya cenderung kepada pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama yang mengatakan tetap disunnahkan bagi orang tua apabila bayinya meninggal ya sebelum dewasa, maka yang paling utama adalah tetap diakikahkan. Tapi kalaupun tidak diakikahkan, tidak berdosa. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apa boleh seorang wanita yang sedang haid baca Al-Quran di HP? Allah alam bisawab, yang saya ketahui tidak masalah. Yang saya tahu itu tidak bermasalah. Ya boleh, karena itu bukan mushab. Jadi boleh melalui apa? Handphone. Pertanyaan yang kelima, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan Barat, apakah benar saat sakaratul maut seseorang bisa murtad karena godaan setan, dan setelah wudu apakah boleh memegang kemaluan pakai alas? Yang pertama, Allah alam bisawab ya. Saya tidak pernah mendengar penjelasan seperti itu. Yang saya dengar adalah bahwa setan selalu menggoda manusia bahkan ketika sakaratul maut. Ya, ketika sakaratul maut. Oleh karenanya kita dianjurkan untuk mengingatkan orang yang berada dalam kondisi sakaratul maut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kita talqin. Ya, jadi setan tidak putus asa untuk menyesatkan manusia bahkan sebelum dia sakaratul maut, betul. Jadi sebelum manusia benar-benar meninggal, setan tidak merasa putus asa. Oleh karenanya hendaknya kita mengingatkan orang yang sakit bahwasanya itu adalah ujian, dan sakit itu akan menjadi sebab diampuninya dosa, diangkatnya derajat. Dunia ini hanyalah sementara tempat kita beramal, di akhirat adalah tempat pembalasan yang baik. Kalau kita sudah beribadah, Allah akan berikan pertolongan, Allah akan berikan kekuatan, ketetapan iman, baik ketika di dunia ataupun kita nasihati dia. Ya, kita nasihati dia, titipkan keluargamu kepada Allah karena Allah adalah sebaik-baik yang menjaga titipan dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Baik, sepertinya pertanyaannya pun sudah habis ya, atau masih ada pertanyaan yang keenam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apa benar salat kita akan batal jika menempel dengan, oh tadi ada satu pertanyaan yang belum dijawab, menyentuh kemaluan memakai alas. Tidak masalah kalau pakai alas. Ya, kalau tidak pakai alas, menurut pendapat yang kuat, itu adalah membatalkan wudu. Ya, dan itu pendapat Imam Syafi'i. Pertanyaan yang keenam, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apa benar salat kita akan batal jika menempel dengan anak yang belum dikhitan ketika kita lagi salat? Saya tidak tahu ada penjelasan seperti itu di dalam penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum asalnya seorang anak itu suci, kenapa membatalkan salat? Ya, jangankan seorang anak, orang yang junub ketika kita salaman dengan dia, apakah junubnya pindah kepada kita? Tidak. Dan itu yang dipahami oleh sahabat Abu Hurairah. Ya, satu ketika Abu Hurairah bertemu Nabi di satu jalan, lalu Abu Hurairah lari menghindar. Maka Nabi heran, ini kenapa Abu Hurairah bertemu dengan saya bukan salaman, malah lari. Maka ketika bertemu lagi dengan Nabi, ditanya, ya Abu Hurairah, tadi kenapa kamu lari dari saya? Kata Nabi SAW, ya Rasulullah, saya tidak mau menyentuhmu dalam kondisi junub. Maka Rasulullah berkata, ya Abu Hurairah, innal mu'min, apa, sesungguhnya badan seorang mu'min tidak najis. Artinya kalaupun dia menyentuh dalam kondisi junub, junubnya bukan di tangan. Junubnya bukan di tangan. Jelas ma'asyiral muslimin. Jadi tidak ada penjelasan seperti itu yang saya ketahui, bahwa ketika kita sholat di samping kita ada anak yang belum dikhitan, sholat kita menjadi batal. Ini saya tidak tahu argumennya apa, dalilnya apa, saya tidak tahu. Maka kita kembalikan ke hukum asal, tidak masalah. Bahkan Nabi bersabda, "Allimu auladakum as-shalah wa hum abna'as sab'." Ajarkan anak-anak kalian salat ketika usia 7 tahun. Ya berarti 7 tahun itu sudah mulai kita bawa ke masjid, kita ajak dia sholat berjamaah dan lain sebagainya. Dan pukullah di usia berapa? 10 tahun. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.